begitu. Aku gak mau selalu begitu. Dia membisu selalu begitu. Senyummu palsu selalu begitu. Dari bertemu, oh yeah, mana ku tahu. Siapa yang tahu?